Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu fikum. Inda akhina Adi taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Abdul Malik Al-Azrami qala hadatsana Abdullah Maula Asma qalat qal akhrajat ilayya Asma zubatan min Thayalisah 'alayha libnatu Shibrin bin Dibaj wa inna farjayha makfufan bi qalat hadhihi zubatu Rasulillah alaihi salatu wasalam kana yalbasuha lil wufud wa yaumal jumu'ah. Ahsanta barakallahu fik. Rifki taqaddam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddad an Yahya an Abdul Malik al-Azami qala haddatsana Abdullah Maula Asma qala akhrajat ilayya Asma Akhrajat ilayya Asma jubatan min Thayalisah 'alayha libnatu Shibrin min Dibajin wa inna farjayha makfufan bihi. Faqalat hadhihi jubatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha lil wufudi wa yaumal jumu'ah. Ahsanta barakallahu fikum. Taqaddam inda akhina Ubay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Musaddad an Yahya an Abdul Malik Al-Arzami an Abdul Malik Al-Arzami qala haddatsana Abdullah Maula Asma qala akhrajat ilayya Asma jubbatan min Thayalisah 'alayha libnatu Shibrin min Dibaj wa inna farjayha makfufan bihi qalat hadhihi jubbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana yalbasuha lil wufudi wa yaumal jum'ah. Hasan tabarakallahu fikum. Indal baqin fal yaqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastamir. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana al-Makki, al-Makki ibnu Ibrahim ibni Bashir At-Tamimi Al-Hanzali Abu Sakan, Abu Sakan, Abu As-Sakan Al-Balakhi, Al-Balakhi Thiqatun Thabtun قال حدثنا حنظله telah menceritakan kepada kami Hanzalah. Hanzalah ibnu Abi Sufyan. Hanzalah ibnu Abi Sufyan ibni Abdurrahman. Ibni Safwan Al-Qurashi Al-Jumahi Thiqatun Hujjah, Thiqatun Hujjah. An Salim Ibni Abdullah, dari Salim bin Abdullah, yaitu Salim bin Abdullah ibni Umar, putranya ibnu Umar Salim. Barakallahu fikum. Baik. Ayyuhuma asbat, Salim am Nafi? Ahmad, Ahnaf. Hah? Nafi. Athbat bin Salim. Alasannya? Salim ini putranya Umar. Putranya Abdullah ibnu Umar. Masa kalah sama mantan budaknya? Alasannya? Abu Salamah. Hah? Salim? Lah. Yusuf, ya Abu Ayyub. Hah? Mulazamah? Salim sejak kecil. Taib labas. Iya. Lianna barakallahu fikum riwayah An-Nafi akthar. Iya. Minas Salim. Jama'a ba'dhum, sebagian mereka berupaya mengkompromikan dengan ucapan mereka. Nafi asbat wa Salim ajal. Iya. Nafi itu lebih kuat periwayatannya dari Ibnu Umar, sedangkan Salim lebih mulia kedudukannya. Barakallahu fikum. Tayyib. Wakilahuma thiqah. Iya. Kedua-duanya sama-sama thiqah. Barakallahu fikum. Dan Salim ini masuk dalam jajaran ahadu al-fuqaha us-sab'ah. Beliau ini masuk dalam jajaran 7 pakar fikih yang tersohor saat itu. Ada 7. Iya, barakallahu fikum. Di antaranya adalah Salim ibnu Abdullah ibni Umar, barakallahu fikum. Qal sami'tu Abdullah ibn Umar, aku mendengar dari Abdullah bin Umar, ayahnya sendiri. Qala wajada Umaru hullata istabrak. Ibnu Umar menceritakan kejadian yang dialami oleh ayahnya sendiri. Pada suatu hari Umar pernah mendapatkan hullah yang terbuat dari istabrak ay al-harir. Istabrak maknanya adalah harir, sutra, jenis sutra, barakallahu fikum, ya. Tayyib. Ada dibaj, ada istabrak, barakallahu, ada harir. Tayyib. Fa'ata biha an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar pun membawa hullah sutra tadi, dia bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Umar mengatakan, ishtari hadhihi walbasha indal jum'ah aw hina taqdimu alayka alwufudu. Kata Umar, Rasul, ya, ini hullah sampean beli. Ya, ini bagus ini. Barakallahu fikum. Tayyib. Dan bisa Anda pakai ketika sholat Jumat dan juga ketika Anda menyambut tamu-tamu negara. Al-wufud itu delegasi. Ya, tamu negara. Barakallahu fikum. Faqala alaihi salatu wassalam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yalbasuha man la khalaqalahu fil akhirah. Maka Rasul mengatakan yang mengenakan pakaian seperti ini adalah orang-orang yang la khalaqalahu, ai la nasibalahu wala hazzalahu, yaitu orang-orang yang tidak punya bagian jatah di akhirat. Barakallahu fikum. Baik. Siapa mereka, ikhwan? Hah? Ahlun nar. Iya. Baik. Wa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihulalin. Selesai. Kejadian tadi selesai. Artinya Rasul tidak mau menerimanya. Iya, dalam artian barakallahu fikum, pada ucapan Umar, pakailah ini ketika Jumatan atau menyambut tamu negara. Ya. Ingat antum cermati ucapan beliau. Barakallahu fikum, ya. Innama yalbasuha man la khalaqalahu. Yang beliau katakan di sini permasalahan labes, mengenakan atau memakai. Ya. Beliau tidak mengomentari ucapan Umar, ishtariha. Ya. Anda beli. Itu tidak beliau sanggah. yang beliau sangka adalah ketika Umar meminta beliau untuk memakai pakaian dari sutra tersebut. Barakallahu fikum. Tayyib. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihulalin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah didatangkan dengan beberapa helai hulal, ya hullah, yang juga sama barakallahu fikum terbuat dari bahan sutra. Tayyib. Fa arsala ila Umar bihullatin wa ila Usamata bihullatin wa ila Aliyin bihullatin. Maka Rasul mengirimkan ya pakaian-pakaian hullah tadi kepada sebagian sahabat-sahabat beliau. Ya. Sehelai dikirimkan kepada Umar, satu helai hullah yang lain dikirimkan kepada Usama, sehelai yang lain dikirimkan kepada Ali. Barakallahu fikum. Tayyib. Setelah Umar mendapatkan kiriman hullah yang hampir sama dengan apa yang dia bawa, iya, beliau iskal dan beliau mengatakan, ya Rasulullah, arsalta biha ilayya, laqad sami'tuka taqulu fiha ma qulta. Wahai Rasulullah, Anda mengirimkan saya pakaian ini. Iya. Padahal saya telah mendengarkan ucapan Anda, apa yang Anda katakan tempo lalu. Katanya enggak boleh dipakai. Iya, katanya ini pakaian orang yang tidak punya jatah di akhirat. Loh, tapi kok sampean ngirim saya pakaian seperti ini? Maksudnya apa? Iya. Maksudnya apa ini, Rasul? Barakallahu fiik. Baik. Di situ apa, Ikhwan? Sahabat Umar, beliau kurang mencermati. Iya. Apa yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ucapannya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tabi'uha au taqdi biha hajataka. Iya. Rasul katakan, ya sudah, kamu jual saja sutra tersebut atau ya engkau gunakan sutra tadi untuk menyelesaikan urusanmu. Ikhwan ya, seperti apa Ikhwan? Bayar hutang, gitu kan? Karena sutra itu berharga, ada nilainya, tinggi. Barakallahu fikum ya. Apalagi zaman sekarang. Iya, itu bisa jutaan harganya. Selebar ini saja barakallahu fikum bisa sampai 2 juta, 3 juta. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Baik, dari hadis ini barakallahu fikum kaitannya dengan bab barakallahu fikum. Iya, sama dengan hadis sebelumnya, anna min adab istiqbal zair, bahwasanya termasuk adab dalam menyambut orang-orang yang mengunjungi kita adalah tayyib, ya, ikhtiyaruz zinah wal jamal. Ma'indahu. Yaitu menyambut tamu atau para pengunjung rumah kita barakallahu fikum dengan ya keindahan barakallahu fikum tayyib, zina perhiasan ya yang ada pada dirinya barakallahu fikum ya tayyib, ikraman lidhaif la tafakhuran barakallahu fikum, dalam rangka memuliakan tamu, bukan dalam rangka untuk pamer. Gitu ya. Itu juga perlu diwaspadai keterangan yang terakhir. Ya, terkadang barakallahu fikum itu menyambut tamu dijadikan ajang pamer. Gitu ya. Padahal memang termasuk adab bagi seorang muslim menyambut tamu yang datang menggunakan apa, Ikhwan? Pakaian yang bagus. Iya, dia berhias jamal, barakallahu fikum, menggunakan penampilan yang sebaik mungkin. Barakallahu fikum, itu termasuk adab. Qad terkadang barakallahu fikum asyaitanu haris. Syaitan itu sangat-sangat semangat untuk menggelincirkan anak Adam. Iya. Walaupun dia ada di atas ketaatan. Barakallahu fikum. Syaitan sangat-sangat cerdas untuk menilai. Iya. Tayyib, Anda ini kelemahannya di mana? Ikhwan ya. Dari amalan taat bisa tergelincir Anda barakallahu fikum terjatuh dalam perkara yang maksiat. Barakallahu fikum. Contohnya tadi, barakallahu fikum, dia menggunakan pakaian yang indah, iya, penampilan yang bagus, barakallahu fikum, itu merupakan sunnah ketika menyambut tamu. Tapi terkadang syaitan akan membisikkan bisikan-bisikan setannya. Barakallahu fikum, ya. Baik. Dengan mengatakan itu kemarin jubah yang antum beli di Saudi, ya, antum pakai. Di Indonesia belum ada yang pakai jubah seperti itu. Nah, gitu kan ya. Tip, itu jam tangan antum yang dari Italia kemarin, hah? Yang dikasih sama om antum pakai, ya. Itu di Indonesia belum ada yang punya jam tangan seperti itu. Barakallahu fikum. Iya. Diberikan bisikan-bisikan barakallahu fikum untuk apa? Pamer. Iya, itu harus berhati-hati karena bedanya tipis. Barakallahu fikum, ya. Antara seseorang menggunakan penampilan yang bagus, pakaian yang bagus, yang baik ketika menyambut tamu dengan niatan untuk pamer. Tipis. Bedanya ya. Sisip sedikit, ya sudah. Niatan sudah berubah. Barakallahu fikum, ya. Sehingga barakallahu fikum ketika menyambut tamu, barakallahu fikum, ya, tetap harus menjaga yang namanya apa? Hah? Hati. Ya, jangan sampai barakallahu fikum Anda terbawa bisikan-bisikan setan untuk apa-apa? Pamer. Gitu ya. Barakallahu. Terkadang baru pulang dari umroh gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Wah, kemarin pas umroh saya ikut sama ustaz, ketemu sama Syekh Robi. Saya pelukan sama Syekh Robi. Masya Allah, cepika-cepiki gitu ya. Barakallahu fikum. Taib. Di situ barakallahu fikum terkadang dia tidak menyadari niatannya untuk pamer. Iya, menunjukkan orang satu ini Masya Allah ya, dekat sama Syekh Robi. Padahal ya cuman kali itu saja bertamu barakallahu fikum, ya. Baik. Itu barakallahu fikum perkara yang harus berhati-hati seseorang, iya. Yang tadinya niatannya barakallahu fikum untuk mengikuti sunnah, tapi syaitan tahu celah di mana Anda akan tergelincir. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga itu yang perlu diwaspadai. Barakallahu fikum. Baik. Faedah yang lain yang bisa kita ambil barakallahu fikum dari hadis ini adalah, baik, ya, jawaz bai'ul harir, bolehnya menjual sutra. Barakallahu fikum, ya, bolehnya menjual sutra. Barakallahu fikum, ya. Baik. Kemudian yang kedua, jawaz ihda'u al-harir, boleh juga memberikan hadiah berupa sutra. Barakallahu fikum. Baik. Paham ikhwan ya? Karena dua tindakan ini tidak masuk dalam kategori labs, memakai. Iya, menjual beda dengan memakai, begitu juga menghadiahkan beda dengan memakai barakallahu fikum. Adapun memakai barakallahu fikum tidak mesti langsung Anda kenakan sebagai baju, tapi juga mencakup perkara yang lain. Seperti apa ikhwan? Diduduki. Ya, Anda jadikan permadani atau karpet yang ada di rumah itu terbuat dari bahan sutra. Saking kayanya. Ya. Bayangkan barakallahu, berapa itu harga karpetnya itu kalau dari sutra? Hah? Barakallahu. Atau barakallahu fikum, iya, dia jadikan sebagai tempat sandaran atau spray tempat tidurnya dari sutra, sarung bantalnya dari sutra. Barakallahu, itu tidak boleh. Baik. Barakallahu fikum. Iya. Ingat barakallahu fikum, larangan ini terkhusus bagi kaum laki-laki. Barakallahu fikum. Baik. Namun barakallahu fikum, di sana ada beberapa riwayat barakallahu fikum yang memberikan keterangan adanya rukhsah, ya, keringanan kebolehan menggunakan sutra ditinjau dari sisi kadarnya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Muslim naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labsal harir. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam labsal harir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang kami untuk menggunakan sutra, memakai sutra. Illa maudhi'u isbi'aini au thalathin au arba'in. Tayyib. Iya. Kecuali kalau kadar sutranya itu sebesar 2 jari atau 3 jari atau 4 jari. Paling pol maksimal 4 jari. Iya. Boleh dikenakan. Barakallahu fikum. Tayyib. Barakallahu fikum. Entah itu untuk sebagai hiasan ya atau motif. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang kita dapatkan dari keterangan hadis sebelumnya, ya, bahwasanya jubah yang biasa dipakai oleh Rasul, jubah toyalisa, itu ada barakallahu fikum sebagian kecil, ya, dalam jubahnya tersebut mengandung bahan sutra. Jadi maksimal 4 jari barakallahu fikum. Ya, tidak boleh lebih barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum, perkara yang berikutnya yaitu lid darurah. Iya. Lid darurah. Dalam keadaan darurat, seperti orang barakallahu fikum yang terkena penyakit, ya, kusta atau yang semisal dengannya, di mana dia tidak bisa menggunakan pakaian biasa. Iya. Kalau dia menggunakan pakaian biasa, maka kulitnya akan rusak, jenis penyakit kulit, sehingga mau tidak mau dia harus menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Maka ini diperbolehkan barakallahu fikum lid darurah. Tayyib. Wallahu taala alam bisawab. Al muadzin yuadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa maksud atau makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau hendak diganggu oleh jin ifrit ketika sholat, kemudian beliau menangkap jin tersebut dan hendak mengikatnya di salah satu tiang masjid. Baik. Dan kemudian barakallahu fikum, tidak beliau lakukan karena beliau mengingat doa Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wasallam, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin ba'di. Iya. Kata Nabi, kalau seandainya bukan karena doa saudaraku Sulaiman, wahai Rabbku, berikanlah aku anugerah, ya, sebuah kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelahku. Maksudnya beliau bukan hanya menguasai bangsa manusia, ya, seperti kebanyakan raja-raja yang ada. Di antara yang spesial dari Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman barakallahu fikum, beliau bukan hanya menguasai bangsa manusia tapi juga bangsa jin dan bangsa hewan. Bahkan beliau bisa mengendalikan angin. Barakallahu fikum. Ya, kekuasaan yang Allah berikan begitu besar kepada beliau. Termasuk doa beliau demikian agar beliau barakallahu fikum tidak ditandingi, ya, terkait dengan kekuasaannya. Baik. Jadi kata Nabi, kalau bukan karena doa Nabi Sulaiman, ya, doa saudaraku Sulaiman, niscaya itu jin ifrit saya ikat di tiang masjid. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu. Apa maksudnya barakallahu fikum? Maksudnya barakallahu fikum adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk adabnya beliau, iya, termasuk ketawaduan beliau, barakallahu fikum, iya, tidak mau melangkahi hak saudaranya, barakallahu fikum, iya, tidak mau melangkahi hak saudaranya. Seandainya barakallahu fikum beliau ikat itu jin di tiang masjid, maka menunjukkan beliau juga memiliki kemampuan seperti Nabi Sulaiman, iya, mampu mengendalikan dan menangkap jin, mengalahkan jin. Tapi karena barakallahu fikum beliau tahu ini adalah ya bagian dari saudaranya, walaupun beliau bisa, ya termasuk adab beliau, termasuk ketawaduan beliau, beliau menghormati, ya tidak jadi. Barakallahu fikum. Itu merupakan adab yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga barakallahu fikum yang diajarkan kepada kita. Ya. Ketika kita tahu barakallahu fikum ini adalah ya misal ya wilayah barakallahu fikum atau tempat dari saudara kita. Tayyib barakallahu fikum, ya anggap sajalah kita contohkan dalam bab dakwah. Gitu ya. Daerah sini, wilayah sini kita tahu ini adalah wilayah yang memang diampu barakallahu fikum, yang memang teman kita, iya, satu pondok, satu letting, gitu ya, barakallahu. Dia yang mengurusi dakwah di situ. Kemudian tiba-tiba kita ke sana, iya, barakallahu fikum, tayyib. Atau mungkin ada yang mengundang kita, gitu ya, masya Allah, Ustaz Fulan baru pulang dari Saudi, nah, gitu ya. Mahasiswa jamiah atau baru pulang barakallahu fikum dari Yaman, gitu ya, biasa kan seperti ikhwan-ikhwan ya, langsung diundang, semangat barakallahu fikum. Termasuk ada barakallahu fikum bagi Anda, jangan melangkai saudara tua, gitu ya, barakallahu fikum. Ketika teman-teman telepon, ayo Ustaz antum ngisi di sini, barakallahu. Termasuk ada bagi Anda, Anda barakallahu fikum yasta'dzir, iya, istiqdan kepada teman Anda tadi yang sudah lama mengampu dakwah di situ. Iya, dalam rangka menutup pintu fitnah. Ikhwan ya, jangan lupa barakallahu fikum, terkadang keasikan, iya. Terkadang ya kita polos-polos saja. Gitu ya. Barakallahu fikum, ya karena mungkin baru pulang dari barakallahu fikum rihlah, itu biasanya demikian yang terjadi pada sebagian thalabah. Saking semangatnya lupa dengan adab. Barakallahu fikum, ya. Lupa dengan adab, langsung saja terima barakallahu fikum. Belum ada kalam bagaimana atau minta izin dulu di sana, enggak. Langsung barakallahu fikum, ya. Semangat menggebu-gebu, masya Allah. Apalagi kalau ikhwan yang datang rame, mas tambah, gitu ya. Barakallahu fikum. Maka termasuk adab yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa ikhwan? Hah? Istiqdah. Iya. Afwan, Anda belum bisa menjawab. Nanti Anda bicara sama Ustaz Fulan. Iya. Anda mau ziarah dulu atau ngobrol dengan dia, minta izin, iya. Barakallahu fikum untuk apa? Ngisi di sana. Afwan ya. Itu termasuk adab. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh sih, enggak masalah memang. Iya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa beliau menangkap jin ifrit tadi, beliau ikat di masjid, tapi karena adab, beliau masih menghormati kedudukan saudaranya Nabi Sulaiman. Enggak mau melangkahi. Sehingga Ikhwan enggak jadi. Barakallahu fikum. Tayyib. Masih terkait dengan riwayat ini barakallahu fikum, sebenarnya yang menjadi iskal, ya pertanyaan yang lebih bagus adalah bagaimana mengkompromikannya dengan hadis Abu Hurairah yang berhasil menangkap jin ifrit juga. Yang mencuri bahan makanan. Gitu? Ditangkap sama Abu Hurairah, barakallahu fikum, kemudian dia minta ya pengampunan, dispensasi agar dilepaskan. Ya, sampai berapa kali ikhwan? 3 kali. Bagaimana mengkompromikannya? Loh, barakallahu fikum. Tayyib. Maka dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan barakallahu fikum, ada kemungkinan, ya, ihtimal yang pertama bahwasanya jin ifrit yang mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bosnya, ya. Pimpinannya para jin. Karena enggak sembarangan mau mengganggu Nabi. Itu kalau barakallahu fikum, ya, jin kroco, ya, Nabi baru baca bismillah sudah kebakar. Ya, Pak, ya. Iya, sehingga kelasnya yang mengganggu sholatnya Nabi juga bukan sembarang jin. Ada ihtimal seperti itu. Paham, ya? Ada ihtimal seperti itu. Jadi yang mengganggu beliau ini adalah rajanya jin. Sehingga kalau beliau tangkap itu jin, maka barakallahu fikum memberikan makna apa? Seolah-olah beliau telah menguasai bangsa jin. Karena rajanya sudah ketangkep, kecekel, berarti apa? Rakyatnya sudah jatuh kepada beliau. Paham, ya? Sehingga beliau mengurungkan untuk mengikat jin tersebut. Itu ihtimal yang pertama. Ihtimal yang kedua, barakallahu fikum, kata beliau adalah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menangkap jin tersebut dalam rupanya yang asli. Gitu, ya. Adapun yang terjadi pada sahabat Abu Hurairah itu penjelmaan ketika jinnya menyerupai manusia, mungkin ditangkap. Barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga itu tidak masuk dalam riwayat doanya Nabi Sulaiman. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana kalau pakaian sutra dijual kepada laki-laki yang kita mengetahui bahwa pakaian tersebut akan dikenakan olehnya. Gitu, ya. Misal Anda memang tokonya itu spesialis jualan kain sutra, gitu, ya. Barakallahu fikum. Ini ada customer, ya, mesen, barakallahu fikum, langsung dia bilang, ya, Mas, ini pakaian nanti mau saya kenakan untuk wedding. Apa wedding? Biasa bahasanya mereka, pernikahan saya nanti, ya, dengan istri keempat. Masya Allah. Ya, pakaian sutra pokoknya sampean siapkan, ya, yang paling spesial. Barakallahu fikum. Baik, maka kalau Anda mengetahui pakaian itu dia beli atau dia sewa untuk dikenakan, barakallahu fikum, maka ikhwan la tajus. Iya, jangan Anda layani. Maaf, Mas, ya, tidak melayani pesanan saat ini, gitu, ya. Barakallahu fikum. Baik. Karena itu masuk dalam nau ta'awun alal ismi wal udwan. Barakallahu fikum. Itu kalau dia bilang langsung, tapi kalau dia enggak bilang, ya sudah. Maka ikhwan boleh. Iya, karena kita tidak diberikan beban untuk bertanya-tanya. Iya, mau buat apa belinya ini? Hah? Kalau buat pakai enggak boleh loh buat laki-laki. Barakallahu fikum. Tayyib. Atau yang lebih utama, barakallahu fikum, kalau Anda merasa mampu untuk menasihati orang tersebut, iya, itu yang lebih aula, ahsan. Iya. Maaf, Mas. Kalau sutra itu untuk laki-laki secara syariat enggak boleh. Ya, tapi saya punya pakaian yang lebih zen daripada sutra. Itu lebih aman secara syariat, juga dari sisi bahannya lebih bagus. Secara penampilan dijamin deh, Mas pasti ganteng. Gitu, ya. Oh, benar, ya? Iya, benar. Dan harganya lebih murah. Wah, itu membuat apa? Customer tertarik. Yang pertama, keuntungannya Anda tidak jatuh dalam keharaman syariat, pakaiannya lebih bagus, dan yang paling penting harganya lebih murah, Mas. Gitu, ikhwan, ya. Tayyib, itu lebih bagus. Iya, gaya bahasa pedagang lah. Tayyib. Itu lebih ahsan. Iya. Barakallahu fikum. apa hukum, apakah biawak halal? Barakallahu fikum. Biawak mana? Biawak yang ditemukan kemarin itu? Barakallahu fikum. Anda pernah ada baca pembahasan kalau tidak salah dari Ustaz Sarbini, barakallahu fikum, bahwasanya beliau mengatakan biawak yang ada di Indonesia ini tidak bisa dikiaskan dengan yang ada di Jazirah Arab yang diistilahkan dengan dab. Iya. Walaupun secara spesiesnya mungkin hampir sama, bentuknya juga hampir sama, tapi dari sisi karakter berbeda. Kalau yang di Indonesia ini bisa dikatakan yaftarish, biawaknya itu buas. Ya dah. Buktinya apa? Dia seling kedapatan barakallahu fikum menyolong ya ayam, kadang dia makan barakallahu fikum, apalagi ikhwan, burung gitu ya. Kelihatan bahwasannya biawak yang ada di sini itu apa? Buas. Iya, apa namanya? Kalau memakan daging itu herbivora. Apa? Omnivora. Omnivora itu pemakan segalanya. Apa satu lagi? Iya, karnivora. Barakallahu fikum. Ya, dia pemakan daging, barakallahu fikum. Sehingga la yajuz, tidak boleh. Ya, haram. Wallahu taala alam bishawab. Bagaimana jika kita berziarah dalam keadaan saum atau puasa sunnah, apa yang harus kita lakukan? Pilih ikhtiar, iya. Pilihannya ada pada kita, barakallahu fikum, tinggal kita sendiri mempertimbangkan, gitu ya. Kalau Anda ingin tetap mempertahankan barakallahu fikum puasa Anda, falahu dzalik. Tapi kalau dia merasa tidak enak, iya, dengan tuan rumah, gitu ya. Kelihatan dia sudah sangat-sangat spesial dalam memberikan jamuan. Iya, teman jauh lagi. Masa Anda datang ke situ? Afan ya akhi, ana saum. Dia kan akan kecewa berat. Ya toh? Ya Allah, antum kok enggak bilang ana ini sudah persiapkan ya jamuan tamu untuk antum itu sejak seminggu sebelumnya. Masya Allah, ya. Baik. Puasa apa tuh? Puasa wajib sunnah. Barakallahu fikum. Tafadhal dimakan. Iya. Barakallahu fikum. Baiklah ya. Baik, itu bil ikhtiar. Apa hukum melakukan nazar untuk melakukan kebaikan ketika permintaan doa terkabul, gitu ya. Kalau nanti saya dapat jodoh yang pas, top, pokoknya banget deh, gitu ya. Barakallahu fikum, maka saya bernazar teman-teman Al-Bayyinah sepondok saya traktir mie ayam. Wah, gitu ya. Mie ayam Pak Mansur. Barakallahu fikum. Baik. Terkait dengan masalah nazar, barakallahu fikum, ada khilaf di kalangan para imam. Sebagian barakallahu fikum ada yang mengatakan haram. Iya, nazar itu hukumnya haram. Fa innahu la yustakhraju minal bakhil. Karena nazar itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang bakhil. Sebagian lagi mengatakan hukum nazar itu makruh. Barakallahu fikum. Sebagian lagi merinci wa hadha wal aqrab. Barakallahu fikum asyara ilaihi at-Tabari wa Syinqiti. Barakallahu fikum fi tafsirihi. Tayyib. Bahwasanya dirinci barakallahu fikum kalau nazarnya itu adalah nazar yang muallak. Ya, artinya dia kaitkan dengan barakallahu fikum perkara-perkara, ya, persyaratan-persyaratan yang akan dia raih baru dia menunaikan nazarnya tadi, ini termasuk perkara yang dibenci. Seperti yang saya contohkan tadi, nazar yang muallak, ya. Kalau saya dapat jodoh yang memenuhi kriteria Rasul, jamaliha wa maliha wa diniha wa syarafiha, dapat semuanya nazarnya tadi, ya. Inti semua yang di majelis ini saya traktir makan mie ayam Pak Mansur. Gitu misalnya. Barakallahu fik. Baik. Yang demikian barakallahu fik itu dibenci. Iya, dan itu yang masuk dalam kategori ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar melainkan dari orang yang bakhil. Seandainya dia enggak dapat jodoh yang seperti itu, dia enggak mau traktir teman-temannya. Menunjukkan dia orang ya pelit. Barakallahu fik. Dia mau mengeluarkan uangnya kalau dia dapat sesuatu yang barakallahu fikum dia inginkan. Tayyib. Tapi kalau nazarnya mutlak barakallahu fikum tanpa ada embel-embel, ya saya mau saya bernazar ya lillahi alayya misalnya barakallahu fikum. Apa ya, Fan? Saya mau membelikan teman-teman ya di pondok ini Al-Qur'an misalnya barakallahu fikum, atau ya semuanya saya belikan jubah sodaf gitu ya, karena dia bosnya gitu ya barakallahu fikum. Kenapa ente belikan? Enggak apa-apa ya, saya sekedar pengen saja barakallahu fikum. Makanya demikian diperbolehkan barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ini pendapat yang akrab. Iya. Bagaimana kalau berjualan TV, alat musik, dan yang seperti itu, tapi sang penjual tidak menggunakan alat-alat tersebut? Ya, bagaimana hukumnya? Ya, sama saja, ta'un alal ithmi wal udwan. Tidak boleh, barakallahu fikum ya. Walaupun sampean tidak menonton TV atau menggunakan alat-alat musik tadi, barakallahu fikum. Iya. Cari usaha yang lain, ya. Ada salam dari Ustadz Adib Paciran untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita jual material, terus ada orang yang beli buat membangun bank dan kita memberikannya, apakah itu termasuk ta'un alal ithmi wal udwan barakallahu fikum? Ya tidak, iya barakallahu fikum, karena kita jual material barakallahu fikum dan itu bahan yang halal, iya, dan kita ya enggak tahu urusan orang mau itu material dibuat kafe, diskotik atau buat bank barakallahu fikum. Baik, itu urusan sudah kembali kepada dia. Iya, kalau memang kita tidak mengetahuinya. Tapi kalau barakallahu fikum dia langsung yang ngasih tahu, iya, ahsan jangan. Jangan ya, ahsan ya, jangan ditolak. Cari customer yang lain insyaallah lebih barokah. Barakallahu fikum. Kalau Anda dikasih tahu, dia sendiri yang ngasih tahu. Anda enggak tanya-tanya tapi dia ngasih tahu. Barakallahu fikum. Baik. Kalau kita beli kain sutra untuk dikasihkan ke saudara perempuan, enggak mengapa? Iya, sutra itu diharamkan untuk laki-laki. Barakallahu. Ingat ya. Sutra yang dimaksudkan di sini adalah kain khusus yang memang dia ditenun barakallahu fikum, dibuat dari bahan khusus yaitu ulat sutra. Benangnya itu dari ulat sutra. Itu yang dimaksud barakallahu. Adapun barakallahu fikum sebagaimana yang sering kita ingatkan, ya kain-kain sutra yang biasa dipaing itu sutra Samarinda gitu ya. Sutra Betawi, sutra Jakarta. Berapa harganya, Pak? 35.000. Waduh. Sutra kok 35.000. Pengen ya? Itu bukan sutra yang dimaksudkan. Ini cuma namanya saja. Iya. Tapi bahannya barakallahu fikum enggak mungkin. Kalau asli sutra enggak mungkin 35.000 itu enggak mungkin. Barakallahu fikum. Iya, sutra itu mahal. Baik. Apa hukumnya kencing berdiri? Jais, boleh barakallahu fikum. Rasulullah SAW pernah melakukannya. Adapun pengingkaran Aisyah radhiyallahu anha li adami ilmiha. Iya, dikompromikan oleh mereka para ulama karena beliau tidak mengetahuinya barakallahu fikum. Apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di luar. Ada salam dari Akh Hamzah Ambon untuk asatidah dan tulab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam bisawab. Nantahi bihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.